Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun antum berada, pada kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah kita dipertemukan di majelis ini untuk bersama-sama kita memanfaatkan waktu untuk tafaqquh fiddin, untuk sama-sama kita belajar, mempelajari Alkitab was-sunnah. Dan insyaallah ta'ala pembahasan kita pada kesempatan ini adalah apa yang tadi telah disampaikan, mendulang faedah-faedah tarbiyah dari hadis-hadis nabawiyah, mengambil faedah-faedah yang terkait dengan tarbiyah ya, dari hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, tidak diragukan bahwasanya hadis Nabi alaihi salatu wasallam adalah sumber ilmu, sebagaimana Al-Qur'anul Karim juga sumber ilmu, dan keduanya adalah wahyu dari Allah jalla wa ala. Dan kita sebagai seorang muslim diperintahkan untuk mempelajari keduanya, berpegang teguh dengan keduanya. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain lan tadhillu ma tamassaktum bihi kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan sesat selamanya. Dua perkara itu adalah kitab Allah, Al-Quran, wa sunnati, dan sunnahku. Demikian pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan sesat selama kita berpegang teguh dengan keduanya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, semestinya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala terus berusaha senantiasa berpegang teguh dengan kedua hal ini, kedua perkara ini yang ditinggalkan oleh Rasul, agar kita senantiasa mendapatkan hidayah dan diselamatkan dari dhalalah, kesesatan. Naam. Sehingga marilah kita bersyukur pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengambil faedah-faedah dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Insyaallah taala kita akan memilihkan beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya pada Kitabul Ilm. Jadi dalam Sahihul Bukhari ada sebuah kitab dengan judul Kitabul Ilmi. Dan kita akan memilihkan hadis-hadis dari Kitabul Ilm untuk kita ambil faedah-faedah tarbawiyah. Faedah-faedah tarbawiyah. Kenapa ini kita bahas bersama, ikhwan? Banyak sebabnya, namun di antara sebabnya karena antum adalah duat. Antum adalah para da'i, antum adalah tulabul ilm, yang di pundak-pundak kalian ada amanah tarbiyah, amanah dakwah. Saya yakin orang tua antum ya membiayai antum, mengutus antum untuk duduk di majelis ini di salah satu markaz min marakizi ad-da'wah as-salafiyah. Harapan orang tua adalah antum bisa belajar Alkitab wa sunnah. Setelah itu antum mengambil manfaat untuk diri antum sendiri. Kemudian bisa mendidik umat, mentarbiyah umat dengan ilmu yang dipelajari. Orang tua juga berharap bahwasanya amalan-amalan kalian ini diberkahi sehingga pahala pun terus mengalir kepada orang tua kalian. Naam. Sehingga karena beban tarbiyah, tanggung jawab tarbiyah itu ada pada pundak-pundak kalian, ya semestinya kita belajar bagaimana Nabi mentarbiyah umat. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mendidik umat. Nah, kita mempelajari ini ya, mengambil faedah-faedah khusus dalam masalah apa? Tarbiyah. Kita baca salah satu hadis dari Kitabul Ilm ya, min Sahihil Bukhari. Kita akan bacakan hadis Abu Hurairah. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullah haddatsana Muhammad ibn Sinan qala haddatsana Fulayh qala ha وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال. Demikian sanad Al-Bukhari rahimahullah. Ada beberapa jalan yang beliau sebutkan di sini sampai kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, bainama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhaddithul qauma ja'ahu a'rabiyyun faqala mata as-sa'atu famadha rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddithu faqala ba'dhul qaumi sami'a ma qala fakariha ma qala wa qala ba'dhum bal lam yasma' hatta idza qadha hadithahu qala aina urahu sa'ilu anis sa'ah qala ha ana ya rasulullah qala fa idza dhuyyatil amanatu fantadhiris sa'ah qala kayfa idha'atuha qala idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Wa fi riwayah qala idza usnidal amru. Idza usnidal amru ila ghairi ahli. Fantadhiris sa'ah. Naam. Hadis ini ma'asyiral ikhwah rahimanur rahimakumullah, ya. Kisah yang disebutkan oleh Abu Hurairah, ya. Sebuah kejadian di majelis Nabi. Diceritakan oleh Abu Hurairah, bainaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi majlis, ketika suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam berada di sebuah majlis, majlis ilmu. Yuhaddithul qaum. Beliau sedang menyampaikan ilmu kepada para sahabat. Di majlis beliau sedang menyampaikan ilmu. Di tengah-tengah Nabi menyampaikan ilmu, tiba-tiba datang seorang badui, jaa'a arabiyyun. Naam, orang pedalaman Arab gunung. Jauh dari peradaban masyarakat kota, sehingga terkadang ada sifat kerasnya, ya, macam-macam sifat Arabi, orang badui ini. Di antaranya orang badui ini memotong pembicaraan Nabi. Nabi sedang menyampaikan ilmu, Nabi sedang yuhaddisul qaum, tiba-tiba badui ini langsung memotong pembicaraan Nabi. Faqala matas sa'ah. Kapan hari kiamat? Ya, coba antum bayangkan, Nabi sedang menyampaikan ilmu, para sahabat sedang mendengarkan, tiba-tiba seorang badui nyeletuk bertanya, matas sa'atu, kapan hari kiamat? Didengar oleh semua para sahabat. Famadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddits. Ternyata Nabi terus saja berbicara. Madha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul terus saja, ya, yuhaddits, menyampaikan ilmu kepada para sahabat. Naam. Jadi sepintas, ya, orang yang bertanya ini tidak mendapatkan jawaban. Bertanya terus, Rasul masih terus berbicara. Hatta qala ba'dul sahabat, sampai terjadilah pembicaraan atau dalam benak-benak sahabat muncul, ya, perkataan. Faqala ba'dul qaum sami'a ma qal fakariha ma qal. Ada sahabat yang mengatakan dan menyangka Rasul sebenarnya mendengar. Sami'a ma qal, Rasul mendengar pertanyaan tadi. Wa kariha ma qal, namun Rasul tidak suka. Mungkin Rasul tidak suka, terus Rasul berbicara, melanjutkan pembicaraan. Wa qala ba'duhum, sebagian lagi ada yang mengatakan bal lam yasma. Oh, enggak, Rasul sepertinya tidak mendengar. Sehingga Rasul tidak memberikan jawaban. Ya. Nah, ada yang menyangka Rasul mendengar, ada yang menyangka Rasul tidak mendengar, dan seterusnya. Yang jelas Rasul masih terus melanjutkan pembicaraan apa yang sedang beliau sampaikan kepada para sahabat. Hatta idza qadha hadisahu. Sampai beliau selesai menyampaikan apa yang hendak beliau sampaikan. Selesai pembicaraan. Selesai ilmu yang sedang beliau sampaikan. Baru kemudian Nabi bertanya, ya, dengan sabda beliau, aina urahu sa'ilu anis sa'ah. Mana tadi sang penanya tentang kapan hari kiamat, mana tadi yang bertanya? Nah, berarti Nabi tadi apa? Mendengar. Ya. Hanya saja Rasul sengaja menyelesaikan pembicaraan. Setelah selesai, Rasul bertanya, mana sa'il, mana yang bertanya? Qala, maka badui ini kemudian mengatakan, ha ana ya Rasulullah, ini saya ya Rasulullah. Taib. Qala, kemudian Nabi pun menjawab pertanyaan ini. Kapan hari kiamat? Dan perlu antum ketahui, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kalau kita melihat hadis-hadis Nabi, ya, ketika Nabi ditanya kapan hari kiamat, jawaban beliau ada dua macam. Jawaban yang pertama adalah beliau menyampaikan bahwasanya beliau tidak tahu. Sama seperti yang lain. Seperti ketika Jibril bertanya, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Nabi mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Ya, ini sama-sama tidak tahu. Ini jawaban beliau yang pertama. Jawaban yang kedua, ya, beliau menyebutkan tanda-tandanya. Yadhkuru asrat as-sa'ah. Beliau menyebutkan apa? Asrat as-sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Dan inilah yang beliau sebutkan dalam hadis ini. Ketika ditanya kapan hari kiamat, Nabi menjawab dengan tanda-tandanya. Naam. Karena itulah yang beliau tahu, yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Diberitahu tentang tanda-tanda hari apa? Kiamat. Taib. Kata Nabi alaihi salatu wassalam setelah badui ini mengatakan, "Ha ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah yang tadi bertanya." Qala, Nabi mengatakan, "Fa idza dhuyyatil amanatu fantadhiris sa'ah." Jika amanah itu sudah disia-siakan, fantawiris sa'ah, tunggu saja kebinasaan, tunggu saja hari kiamat. Jika amanah-amanah itu sudah buyi'at, disia-siakan. Rupanya badui ini ya masih melanjutkan pertanyaannya. Qala, kaifa idha'atuha? Bagaimana amanat itu disia-siakan? Kaifa idha'atuha? Qala, kata Nabi alaihi salatu wassalam, idza wussidal amru ila ghairi ahlih. Jika diserahkan urusan kepada selain yang mampu, yang bukan ahlinya. Fantadhiris sa'ah, tunggulah hari kiamat. Inilah yang dimaksud dengan menyia-nyiakan apa? Amanah. Jadi perkara-perkara itu dilimpahkan, ditugaskan kepada yang bukan ahlinya. Naam, apalagi ilmu. Yang berhak untuk berfatwa kan alim, orang yang berilmu. Kalau kemudian orang-orang yang jahil dilimpahkan kepadanya tugas untuk menjawab pertanyaan, tugas untuk berfatwa, tugas untuk berbicara agama, fantadhiris sa'ah, tunggu kehancuran. Ini diantara amanah, ya. Tugas untuk menyampaikan ilmu ini tidak sembarang. Naam, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ini hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah di dalam Kitabul Ilm. Wa hadzal hadis ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah fihi fawaid 'azimah wa katsirah. Banyak faedah yang bisa kita ambil, namun sekali lagi faedah yang kita ambil hanya khusus terkait dengan masalah apa? Tarbiyah. Naam. Wa illa fa hadzal hadis fihi yani fawaid azimah wa katsirah kama dzakarna. Hadis ini banyak faedah, aqidiyah dari sisi akidah, al-adab wal akhlaqiyah, kemudian juga faedah-faedah yang lain. Namun ya kita coba mengambil faedah-faedah apa? Tarbiyah dari hadis ini. Taib. Bismillah. Kita ambil faedah yang pertama, ikhwatil kiram, min hadzal hadis. Dari hadis ini ada faedah hirsu ad-da'iyah ala istighlali al-awqat fi da'wati wa ifadatil hadirin. Dari hadis ini ada satu faedah hirs ad-da'iyah, semangat seorang da'i, dalam hal ini Nabi alaihi salatu wassalam, dan tentunya kita diperintahkan untuk mencontoh. Semestinya seorang da'i, seorang du'at memiliki harus semangat. Semangat untuk apa ya Ikhwan? Istighlalil awqat, memanfaatkan waktu. Fid da'wah, untuk berdakwah. Wa ifadatil hadirin, dan memberikan faedah kepada hadirin, orang-orang yang hadir. Naam. Ini diantara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Nabi alaihi salatu wasalam adalah sosok da'i. Sosok yang menyerukan syariat Nah. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yang tentunya beliau adalah toladan bagi du'at ilallah. Antum semuanya ikhwatil kiram, du'at yang semestinya mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam sebagai seorang da'i. Dan di antara yang kita saksikan dari diri Nabi alaihi salatu wassalam adalah semangat beliau untuk memanfaatkan waktu ya untuk berdakwah dan memberikan faedah kepada hadirin, kepada hadirin. Wabillahi taufiq. Demikianlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-qudwah al-hasanah, seorang yang memiliki kesempurnaan basyari. Kita dapatkan Nabi alaihi salatu wasallam termasuk dalam hadis ini sangat bersemangat memanfaatkan apa? Waktu untuk berdakwah. Ya, bisa jadi dengan cara menyampaikan ilmu, bisa jadi dengan bertanya, bisa jadi dengan menjawab pertanyaan. Dan ini semuanya ada ya, Ikhwan. Kalau antum lihat dalam hadis ini, ya, memberikan faedah berupa menyampaikan ilmu ada kan demikian. Bainan Nabiyyu alaihi salatu wasallam yuhaddisul qauma. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam yuhaddisul qaum, menyampaikan ilmu kepada apa? Sahabat. Nah. Semangat untuk menyampaikan ilmu. Kemudian juga semangat untuk apa ikhwan? Ijabati sa'il, untuk menjawab pertanyaan. Datang badui bertanya, "Mata sa'ah, kapan hari kiamat?" Butuh ilmu. Maka di akhir hadis Nabi menjawab, ya, "Idza dhayya'atil amanatu fantadhiris sa'ah." Jika amanah itu sudah disia-siakan, tunggu hari kiamat. Ternyata badui ini ya belum puas. Ada yang masih mengganjal yang perlu ditanyakan. Kaifa yudha'atuha? Bagaimana amanah itu disia-siakan? Maka Nabi kemudian menjawab, "Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Jika perkara-perkara itu sudah diberikan, disandarkan, dibebankan kepada yang bukan ahlinya, fantadhiris sa'ah, maka tunggulah hari apa? Kiamat. Naam, ini pelajaran penting ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Yang bagi lidda'iyah ilallah, sudah seharusnya bagi da'iyah ilallah istighlalul waqt, manfaatkan waktu untuk ini semuanya. Ya. Jadi waktunya semuanya bermanfaat di majelis-majelisnya. Manfaat di majelisnya untuk mengajari ilmu, manfaat untuk memberikan nasihat, manfaat untuk memberikan solusi permasalahan, manfaat untuk membacakan ayat, manfaat untuk membacakan hadis, manfaat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya. Setidaknya seorang da'i mengarahkan agar majelis itu tidak menjadi majelis yang sia-sia. Naam, ada faedah yang diambil di situ. Ada nasihat dan yang semisalnya. Dan wallahi ikhwatil kiram, kalau kita mau membaca hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, sungguh kita akan mendapatkan semangat beliau memanfaatkan waktu kapanpun, dimanapun, di masjid, di pasar, ya, di rumah, ya, di tengah padang pasir, ketika safar, ketika mukim, ketika haji, ketika perang, beliau memanfaatkan waktu untuk ini. Naam. Ini faedah yang pertama, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, hirsud da'iyah ala istighlali al-awqat fi da'wati ilallah wa ifadatil hadirin. Naam. Kemudian faedah berikutnya, ikhwatil kiram, yang terkait dengan tarbiyah. Minal hikmah fi da'wati ilallah, termasuk di antara bentuk hikmah di dalam dakwah ilallah, di dalam tarbiyah adalah Mura'at al-awwaliyat. Mura'at memperhatikan al-awwaliyat. Mana yang seharusnya paling awal disampaikan, yang paling awal diajarkan. Wal bad'u bil ahammi fal muhim. Dan mengawali dengan sesuatu yang paling penting, kemudian yang penting berikutnya. Ini termasuk diantara hikmah di dalam tarbiyah. Dan kita ambil dari hadis ini, ikhwatil kiram. Jadi minal hikmah fi da'wati ilallah mura'atu al-awwaliyat wa al-bada' bi al-aham fal-muhim. Taib. Ikhwatil kiram rahimah rahimakumullah. Dari mana kita ambil dari hadis ini? Kita ambil dari hadis ini adalah ketika Nabi alaihi salatu wasalam beliau sedang menyampaikan ilmu, yuhadisul qaum. Kemudian ada orang yang bertanya. Ya, ada orang yang bertanya. Ternyata Nabi tidak menjawab segera, namun diakhirkan. Di sini ada takdim, ada apa? Takhir. Ada yang didahulukan, ada yang diakhirkan. Ya. Ada yang diawalkan, ada yang diakhirkan. Berarti di sini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya, Nabi alaihi salatu wasallam memperhatikan ini, al-awwaliyat fi da'wah. Ya, wal bada' bi al-aham fal muhim. Naam. Disebutkan oleh salah satu syurah dari hadis ini, yaqulu al-imam al-kirmani rahimahullah, berkata al-kirmani rahimahullah dalam kitab al-kawakib ad-darari, ya, syarah al-bukhari al-kirmani, juga bisa dilihat pada Fathul Bari, taib, juga menukilkan ucapan ini atau masalah ini. Yaqulu al-Kirmani rahimahullah, berkata al-Kirmani, la'alla ta'khira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jawaba 'anil su'al li'anna alladhi kana mushtaghilan bihi kana ahammu minhu. Kata Kirmani rahimahullah, la'alla mungkin ta'khira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau lakukan, yang Rasulullah lakukan berupa mentakhir, mengakhirkan al-jawab, mengakhirkan jawaban anis su'al atas soal tadi seorang badui, mungkin sebabnya adalah mada ikhwan li'anna alladhi kana mustaghillan bihi, karena yang beliau sedang sibuk menyampaikan itu, yang sedang beliau sampaikan kepada al-qaum, kana aham minhu, lebih penting. Naam. Wabillahi taufiq. Dari ucapan al-Kirmani rahimahullah dan yang lainnya, bisa diambil satu faedah dan bisa kita fahami bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam di sini beliau ada yakni takhir, ya, ada mengakhirkan sesuatu dan ada yang mengawalkan sesuatu. Di situ ada al-bada, ya, mengawali dengan al-aham yang paling penting, kemudian yang muhim berikutnya. Naam. Bismillah. Dan di dalam medan tarbiyah dan dakwah ini sangat penting, ikhwan. Jangan serampangan di dalam menyampaikan ilmu, jangan serampangan di dalam menyampaikan agama. Nah, antum belajar setinggi apapun, ya, sudah bisa menguasai ilmu apa namanya nahwu sampai tingkat tinggi, sorof sampai tingkat tinggi, usul fikih, mustalah macam-macam, tetap yang paling penting adalah, ya, inti dari dakwah para rasul, yaitu mada ikhwan at-tauhid. Nah, sehingga ketika antum masuk ke sebuah masyarakat, Ya, entah itu di daerah pesisir yang banyak orang-orang awam, awamun nas. Atau antum mungkin naik ke daerah-daerah gunung, pegunungan yang banyak manusia tidak mengerti. Ya. Tentu yang kalian sampaikan adalah perkara yang paling penting. Aham syai. Perkara yang paling penting, yang paling dibutuhkan adalah ma'rifatullah. Mengajak manusia untuk mengenal Allah. Mengenal hak-haknya. Mengenal kalimat la ilaha illallah. Ya. Mengenalkan tauhid dan lawannya asyirik billah azza wajal dengan hikmah wal mau'izhatil hasanah, ya. Dan inilah seorang yang, ya, dikatakan rabbani, seorang alim rabbani adalah orang yang mengajarkan kepada manusia, ya, dari perkara yang paling penting kepada yang penting berikutnya. Inilah orang yang rabbani. Dan kita disuruh untuk mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah yang kedua, faedah tsaniyah min hadzal hadis. Kemudian ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, di antara faedah yang penting yang bisa kita ambil juga di dalam hadis ini terkait dengan tarbiyah adalah ahammiyatu as-su'al wa al-jawab fi tahsilil ilmi wa nashrihi. Ahamiyatus su'al wal jawab. Pentingnya pertanyaan dan juga jawaban. Pentingnya soal jawab di dalam tahsil al ilm, di dalam mendapatkan ilmu, ya, dan sekaligus di dalam nashrihi, dalam menyebarkannya. Nah, baik. Antum juga demikian, ikhwan, duat, da'i. Ya. Yang namanya soal jawab itu tidak bisa lepas dari kehidupan. Ya. Terkadang pertanyaan itu dari orang yang alim, orang yang berilmu kadang, bertanya. Ya. Pertanyaan kadang muncul dari Nabi. Nabi mengajukan pertanyaan. Agar para sahabat mendengar pertanyaan tadi, agar para sahabat memikirkan pertanyaan tadi, kemudian Nabi menyebutkan jawabannya. Kadang pertanyaan datang dari siapa? Alim, orang yang berilmu. Terkadang pertanyaan, ya, muncul dari mana? Dari al-jahil, orang yang tidak tahu. Dan ini semuanya ada contohnya, ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam kisah ini, ya, kita mendengar bersama datangnya seorang badui kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian badui ini, ya, bertanya, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Huna ya'ti su'al. Ya'ti su'al. Wa hadha su'al yahtaj ila ma'adha ya huwa? Ila al-jawab. Dan subhanallah, para sahabat yang hadir ketika itu perhatian sekali dengan pertanyaan ini. Sampai ada yang mengatakan, Rasul tidak mendengar sepertinya. Buktinya Rasul terus berbicara. Ada yang mengatakan, unda ini sepertinya mendengar beliau, seharusnya mendengar. Namun beliau, ya, tidak suka dengan pertanyaan ini. Naam. Wabillahi taufiq. Asyahid ikhwatil kiram, ya, soal jawab itu perkara yang ma'ruf inda as-sahabah. Dan betapa banyak ayat dan hadis yang kita baca sebabnya adalah soal. Nah, yas'alunaka 'anil anfal. Taib, mereka bertanya kepadamu tentang al-anfal, harta rampasan perang dan seterusnya. Nah, juga pertanyaan-pertanyaan Nabi atau sahabat kepada Nabi yang kemudian Nabi menjawab dalam hadis-hadis beliau. Termasuk dalam hadis ini, ya, badui ini bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya, mata sa'ah, dan dengan sebab itu kita mendapatkan ilmu, yaitu sabda Nabi alaihi salatu wassalam, idza dhuyyatil amanatu fantadhiri as-sa'ah. Muncul pertanyaan lagi, kaifa yudha'atuha? Datang lagi jawaban, yang itu adalah apa? Ilmu. Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiri as-sa'ah. Nah, dari hadis ini tentu ikhwatul kiram ada faedah penting yang menunjukkan bahwasanya soal wal jawab ini min minal amr al muhim li tahsili madza al ilm wa nashrihi. Dan antum juga demikian, sekali lagi ikhwan, antum di dalam kehidupan antum insyaallah ketika antum berdakwah, ketika antum mengajar, ya, datang saat ikhtibar misal, contoh ya, datang saat ikhtibar mesti antum membuat soal nanti, pelajaran apa akidah, buat soal itu ya harus dengan apa namanya ilmu, jangan sembarang, punya tujuan kenapa antum membuat soal ini, penting ikhwan, agar kita berpahala, bukan sekedar membuat soal ispiye caranya ben soalnya angel ben muridku nilainya elek-elek kabeh, ini kan tidak benar ya kan. Baik, buat soal yang sulit-sulit yang kira-kira tidak bisa dijawab, ya ini namanya soal apa namanya ta'jiz, buat orang itu ajiz, tidak bisa. Harus punya tujuan kita membuat soal, untuk apa membuat soal tadi ikhwan, ya nashr al-ilm, untuk menyebarkan ilmu, untuk kita betul-betul mengerti bagaimana sih keadaan murid kita, faham atau tidak terhadap ilmu yang kita sampaikan, ya, dan seterusnya. Nah, jadi bukan sekedar rutinitas ujian itu, enggak. Soal jawab ini perkara yang muhim, yang sangat penting, ikhwan, yang dengannya ilmu akan didapatkan dan ilmu itu akan tersebar biidznillah azza wa jalla. Nah, ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, ya. Masih banyak faedah yang bisa kita ambil dari sisi tarbiyah, tapi kita tambah satu faedah lagi barangkali. Bismillah. Di antara faedah min sifatid da'iyah, di antara sifat ya seorang dai adalah arifq wallin. Di antara sifat seorang dai adalah arifqu wallin, kelembutan ya, kemudian kasih sayang. Ini sangat penting dalam tarbiyah ikhwan. Tarbiyah itu sangat terkait dengan hati. Urusannya itu hati. Bagaimana seorang bisa mengambil hati seseorang. Nah, agar orang itu mau menerima al-haq. Betul, hati itu di antara dua jari dari jari jemari Allah. Qulubul ibad. Baina asbi'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Hati-hati hamba itu di antara dua jemari, dua jari dari jari jemari Allah Ar-Rahman, yang Allah bolak-balikkan sekehendak dia. Nabi pun tidak bisa memberikan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun, walaupun itu orang yang paling kamu cintai sekalipun. Tetapi yang memberikan hidayah adalah Allah Azza wa Jalla. Tugas dai adalah menyampaikan ilmu sebaik mungkin. Termasuk di antara bentuk menyampaikan ilmu dengan baik adalah ya, seorang dai memiliki sifat ini, arifq wallin. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nikmat ini kepada nabinya. Nah, fa bima rahmatin minallahi lintalahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, fa bima rahmatin min Allah, dengan rahmat dari Allah lah, lintalahum, engkau menjadi orang yang memiliki sifat lin kepada manusia. Dan ini memberikan faedah di dalam dakwah, sehingga manusia dekat dengan Nabi, ya, suka dengan beliau alaihi salatu wassalam. Walau kunta fawwan ghalidhal qalbi, seandainya engkau wahai Nabi orang yang kaku, keras, kasar hati, ya, niscaya manusia akan lari dari sekitar kamu. Nah, dari ayat ini juga diambil satu faedah, ikhwatil kiram, bahwasanya, ya, di antara perkara yang sangat penting di dalam tarbiyah, na'am, adalah madza ikhwan, sifat ini, rifqu wallin, rifqu wallin. Coba antum perhatikan di sini ikhwan, ya. Seorang nabi sedang serius menyampaikan ilmu di hadapan manusia, tiba-tiba dipotong pembicaraannya. Ini kalau berbicara adab kan kurang adab, ya atau tidak ikhwan? Lagi berbicara. Dan insya Allah antum pun dan kita pun akan mengalami yang seperti itu. Ya, apalagi di tengah masyarakat. Ya. Ngajari orang tua, awamun nas, ya. Tiba-tiba sedang menyampaikan ilmu, ada yang sandaran sambil ngerokok, ya. Yang ini gojekan, guyon, ya. Sabar ya, mah. Nah, antum baru duduk di hadapan manusia, coba menyampaikan ilmu, kemudian sudah terjadi yang seperti ini, seperti tidak diperhatikan, diremehkan. Nah, isbiru, sabar. Tetap antum sampaikan dengan lin. Kira-kira apa yang terjadi seandainya antum marah di majelis itu, kemudian mengatakan, ya bapak-bapak ada apa ini? Ya, apa-apaan ini? Saya di sini untuk menyampaikan ilmu, malah ini sandaran ini, ngobrol sendiri. Misal, marah-marah di majelis itu. Ya sudah, setelah itu antum tidak bisa lagi menyampaikan ilmu sudah. Karena, ya, tidak adanya sifat ini, lin, warifq. Nah, apalagi manusia banyak yang tidak mengerti. Ya, jahil. Butuh kasih sayang, butuh kelembutan, butuh kita lebih mengerti tentang mereka. Naam. Nabi berbicara dipotong oleh orang ini, orang Badui tiba-tiba datang, kemudian ya, namanya bertanya memotong kan enggak melihat sedang bicara apa ini sang pembicara. Pokoknya langsung aja tanya. Mata sa'ah, kapan hari kiamat? Ya. Rasul tidak marah, ya kan? Hanya saja yang beliau sedang sampaikan ini perkara yang sangat penting yang harus beliau selesaikan. Kalau tidak diselesaikan barangkali akan apa? Akan tidak fokus pembicaraan. Nah, ini perkara yang sedang beliau sampaikan, perkara yang sangat penting. Maka beliau selesaikan dulu. Dan setelah selesai, beliau memberikan perhatian. Ya. Tidak langsung beliau jawab, namun beliau tanya dulu siapa tadi yang bertanya. Ini menunjukkan perhatian. Rifq, ya, kasih sayang. Ha ana ya Rasulullah, ini saya ya Rasulullah. Tidak beliau marahi, tidak, namun beliau panggil untuk beliau jawab pertanyaan itu. Dan ketika dia bertanya lagi, disambut lagi oleh Nabi alaihi salatu wasallam dengan jawaban. Naam. Di sini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya, menunjukkan apa yang sedang kita bahas di sini, ikhwan, ya. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, inna min adabil alim tarku zajri sa'il. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam addabal a'rabi bil i'rad anhu hatta istawfa ma kana fi thumma raja'a ila jawabihi farafaqa bih li'annahu min al-a'rabi wa hum jufat. Saya ulangi ucapan Ibnu Hajar, inna min adabil alim, sesungguhnya di antara adab seorang alim, adab seorang yang berilmu adalah tarku zajris sa'il. Jangan sekali-kali ya, nah menghardik sa'il, orang yang bertanya. Jangan menghardik sa'il yang bertanya. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin bisa jadi yang bertanya kurang beradab, bisa jadi. Ya. Tapi pertanyaan dia ini menunjukkan dia butuh, ikhwan. Butuh. Nah, coba kita lanjutkan, ikhwan. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini addabal a'rabi, beliau mengajari a'rabi. Dengan apa Nabi mengajari? Bil i'radi anhu, dengan Nabi ya i'rad dalam hal ini maksudnya berpaling, yakni Rasul membiarkan dulu tidak memberikan jawaban. Di samping tadi ada sebab yang lain, Nabi sengaja tidak menjawab untuk memberikan takdid kepada apa? Sa'il ini. Nah, hatta istaufa ma kana fi, sampai Nabi alaihi salatu wasalam ya menyempurnakan tadi pembicaraan. Thumma raja'a ila jawabihi farafaqa bih. Kemudian setelah Nabi selesai, ya raja'a ila jawabihi, Rasul kembali. Kembali kepada orang ini. Beliau berikan perhatian dengan bertanya, mana yang bertanya tadi? Ya, farafaqa bih. Dan antum lihat, ikhwan, bagaimana Nabi rafaqa bih, memberikan kelembutan kepadanya. Ya. Kenapa diberikan kelembutan? Karena orang ini butuh kelembutan, terlebih dia orang badui. Li annahu minal a'rab wa hum jufat. Naam. Karena dia ini dari kalangan a'rab, badui, wa hum jufat, dan mereka terkenal memang orangnya memiliki sifat kasar. Kalau kasar dihadapi dengan kasar ya sulit. Nah, hadapi dengan rifq walin. Nah, ini wallahu alam ya, empat faedah barangkali yang bisa kita ambil dari hadis Abu Hurairah yang ada di hadapan kita ini ya. Empat faedah dari faedah tarbawiyah. Ya, semoga yang sedikit ini bisa berfaedah, bisa menjadi bekal bagi kita semuanya, bagi antum semuanya di dalam berdakwah ilallah dan mentarbiyah kaum muslimin ya di atas alkitab was sunnah. Hadza wallahu alam. Naktafi bi hadzal qadri wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.